Pun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kana Mahagung Mujabrata Kahyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Dina ngagolakna seuneu aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadaren. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadaring sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayaan jonggring salaka sawarga maniloka. Alum mampat tina kentengane pun kejawenan radria. Wong sawarga sampurasun kau Sakan. Pulang, aya pikir saeunaon, Aden. Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana. Sumuhun. Ia keagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaya semalar pantes kansa. Oh, hiji runtah nu katinggalnya an paingan sararehat urang sawarga kansa. Iya tuh kan tenane pulang. Sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang otipati jagat nata batra guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadaren nyaeta anu ngaku ngaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawat aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sapudeureun Jonggring Salaka. Nyaeta anu kasebat Kasa Trenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikenepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadaran. Hei, kisilah. Saha itu? Datangna ti luhur. Oh, bisa jadi dewa, kabener. Ulah kaget, ulah kaget. Ajin Satria. Aduh, pangesa. Wilujeng tepang kaula nun. Nuhun. Saha urang. Kerjaan rasa. Ieu wae. Kerjaan rasa. Sampelak teu bema teu kerama. Hei, Satria. Kaula nul kula. Asup ka sawarga teh ulah disaruakeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Heh. Jeung ulah lalawara dikasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Ai. Teu tatanya. Kada aya saijin. Teu ningali pelang di hareup. Punten we kaula nuhun. Seniman seniwati warisan tingkurung sasakar gilang gumilang ya gilang gumilang ing lawang ai ai ai ai ai satria kaulanun kula pangresep dewa saha anjeun saha jeung upami dipersanteng kaula teh pun eka pansatunggal kaulanun eka pansatunggal leres di mana Andika kaula teh ti buana pansatengah ti Marcapada kaulanun di buana pan setengah Marcapada tapi noha pan lega buana pan setengah Marcapada teh di mana ti ditu na lati Ciburia Ciwidei nah ti Jono oh ti kebaktian gitu ha atau ti Kemar gitu ti Kemar atau ti Jang Maluku sedaya daya kaulanu jeung aya naon de anjeun pangadatang ka sawarga maneloka eh wawanianan ayah dupi salirate kaula duta sawarga ngaran kaula Narada duta sawarga dupi eta pangkeur ieu anak kaula ngaranna Batara Indra nuhun atuh ditepangkeun kaula nuhun ieu naon maksud anjeun ka dieu heh kudu pugu maksud jeung tujuanna aya naon jalu cik kaula teh aya taroskeuneun pangresa bek nanyakeun naon hoyong tepang sareng hiang watipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula ya utang make jeung kasawat rangka hiang watipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba asistena birokrasi birokrasi ajudan geus sami wae tapi no damel nuhun atuh kaula nuhun naon kaula teh aya taroskeuneun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana ulu ulu ulu edan lahuta yang budak teh lahuta murtad make jeung nanyakeun pangeran di mana kunyuk teh ieu ah bantangul ieu budak teh ieu ulah lalawara jalu ari pangeran urang teh ulah disarwakeun eta omongan anjeun ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di sanap teu arah teu ngon teu warna teu rupa eta caritaan ulah ka mana karep jalu bisi katulah bisi cilaka bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika cinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pancatunggal ulah kitu jalu oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa dupi hukumna anu kitu kumaha teh naon seun hukumna teh di kulon teh di wetan teh di kaler teh di kidul teh di luhur teh di handap teh arah teu ngon teu warna teu rupa teh eta hukumna ceuk anjeun naon da hukumna teh di kulon teh di wetan teh di kaler teh di kidul teh di luhur teh di handap teh arah teu ngon teu warna teu rupa mah da anu kitu mah hukumna teh eueuh naon seun eueuh anu kitu mah Heeh, geus sia jalu samet eueuh urang mah. Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh. Weh itu. Nya, bebenyit kiwari mah. Moal ti IAIN mah kitu. Biasa janten teh. Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba. Rupina, tingkik dina mah. Sehingga hukum lah tadi kulon tadi metan tadi kalian tadi kiri tadi urut tadi harap tiarah tengon tadi warna terupa mah eweh eyang manya kaulah kurung mangeran kado eweh uluh na iya jelema bet kurung batok garas cingku putra wa cingsok indra hei satria kula lain eweh pangeran teh ayah oh ayah ayah bisa nanyarita ayah dimana nyin nya tidak kenyataan. Kenyataan anak kumaha? Moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna. Oh jadi aya? Aya. Ari hukumna aya naon? Waduh, itu budak nepi ka nyedeping. Nyaan budak teh nyemes we Allah. Dihelob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya? Eta ceuk tanya naon hukumna aya? Da hukumna aya mah karabak karasa katempo. Heeh. Laras? Iya. Mana sobi? Cing. Waduh, mana wa? Tis. Teuing atuh nanyakeun ka uha. Wah. Ngalieurkeun jeung jelema teh. Wah. Nyesatkeun jeung jelema teh yeuh. Agama anyar. Wah, agama baru ieu mah. Saras agama anyar, kalau mana roskeun. Kitu jelema ayeuna oh dewa teh ai kasered anyar nyesatkeun kosong botrong utang make jeung katutuluyan jalu geus sesamatinya sisi katulah nah sabab atuh kabuntut bangkong kaula naon sakeuleun ye urang sakeuleun atuh kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli sobi. Bah halimba bahaya ieu jelema bahaya ieu. Urang seret keneh kalawang salapak salaman nangkep urang cakaler di ti meunang aya di dieu. Hayu keluar keur keluar. Urang ajar sia. Nah kurang ajar kumaha? Heh kurang ajar. Anu mawe kaula pang nanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu teh tah. Purwa dongkap bade teh hayang diajar ku dewa. Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek. Ngaheulakeun emosi atuh sarua we jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan. Menutupi kalemahan ku cara emosi. Menutupi kalemahan ku cara emosi cobi gali. Kurang ajar anjing anjing lah. Teu bisa. Kaula tepungkeun jeung hiang teh pati jagat tata. Ai ai ai. Kurang ajar lamun kitu carana. Tegalara. Teu kenal ieu teh. Dipodaran anjeun. Kaula dek dipaehan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal pae. Nyangan ayeuna ku kaula. Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal serba kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang. Kade-kade Indra, kade-kade Indra, kade-kade Majuah. Bodar kurang ajar sia. Aeh. Kula bakal nyebatanan karep Andika sakarep ingsun aku lan endi maju. Thank you. tabuh kulaku na tigubrag ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mah kadebuah-kadebuah goreng buah goreng. Aduh Indra kasep. Aduh lain lawanun atah-atah ieu jelema. Lain lawanun memeda hari jelema. Bahaya. Aduh, lompat ka sieuf lompat dua kabur kabur kabur. Iya, lompat. Resin narada kalayan Batara Indra lompat sakalompat lampet. Atuh ieu ekapan satunga ngajug-jug ka ieu. Sawarga manilok ka karaton Himawat nanging Otipati Jagatnata engga lungsur ti karaton Himawat ka karaton Balemer Sukunda. Di karaton Balemer Sukunda resin narada kasumpingan Otipati Jagatnata Batara Guru. Lain-lain bagai di bagai bangun.